dulu ku sangat menyayangmu. Kau campakkan dulu ku sangat mencintai kamu. Kau sia-siakan diriku, kau sia-siakan hatiku. Cintaku bagai tak harap-harap lagi. Terlambat semua kau sesal.